بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk setiap diri kita untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Di pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang penting di dalam agama. Kita akan membahas tentang dua metode di dalam agama untuk mendapatkan kebenaran, yaitu metode burhaniyah dan metode isyraqiyah. Kita akan pertegas kembali. Dua metode ini berkembang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai manusia diberikan dua potensi besar oleh Allah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Yang pertama adalah akal, sementara yang kedua adalah hati. Akal kita harus benar-benar dipungsikan, digali dengan baik. Demikian pula hati. Sebab dengan akal beserta hati yang diolah potensinya akan mampu menangkap kebenaran, mencerna kebenaran. Sebab di dalam Al-Quran bahwa ulul albab, mereka yang memadukan antara zikir dan pikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tafsir ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini ayatnya. Jadi ayat berkembangnya dua metodologi di dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran, burhaniyah dan isyraqiyah. Burhaniyah dari burhan atau dalil. Burhaniyah artinya dalil. Atau juga hujjah. Di mana metode burhaniyah ini menitik beratkan kepada akal, kepada pikiran. Nah, pikiran kita, akal kita ini harus ditumbuh kembangkan. Maka untuk menumbuh kembangkannya adalah di dalam fan Islam disebut ilmu mantik, supaya berpikir kita lurus, ajeg, punya paradigma berpikir yang ajeg, yang lurus, ya, konstan, tidak aclok-aclokan. Kalau kita lihat hasil dari metode ini berkembang dari mulai teologi, fikih sampai tasawuf. Kita lihat misalnya di dalam tauhid atau disebut ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Padahal di dalam ilmu tauhid bukan hanya berbicara mengenai Allah, akan tetapi yang pokok dibahas dalam tauhid atau teologi Islam adalah tentang Allah. Sebab semua kembali kepada Allah. dari rukun iman yang enam, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah juga. Malaikatnya Allah, malaikatihi. Yang ketiga, kitab-kitabnya, wakutubihi, idopatnya kepada Allah lagi. Yang keempat, warusulihi, dihidupkan lagi, rasul-rasul kepada Allah lagi. Wabil yaumil akhiri. Nah ini, wabil yaumil akhiri, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi semua rangkaiannya adalah kepada Allah. Maka disebut ilmu tauhid, ya, mentauhidkan Allah. Kita lihat misalnya yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Begitu kental buah dari metode burhaniyahnya dengan sifat Allah yang 20 yang wajib menurut akal. Kalimahnya wajib menurut akal. Itulah yang disebut dengan pendekatan logika. Allah wajib mawujud, wujud. Allah wajib kidam dan 20 sifat yang lainnya. Wajib menurut akal sehat kita, menurut akal manusia sebagai anugerah. Rumusan ini ya sampai 50 aqaid dalam metode yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Metode burhaniyah begitu nyata, begitu jelas menyusun sifat demi sifat. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah menurut logika kita, logika manusia. Ini buah dari metode burhaniyah. Hadir sebagai satu konsep yang sistematik. Buah dari burhaniyah. Demikian pula kita melihat dari fikih. Dari mulai usul fikihnya. Usul fikih itu dibuat dengan metode burhaniyah. Sampai kepada penyusunan produk fikihnya. Dari bab toharah sampai bab jinayah. Nah sekarang kita perhatikan. Ada orang atau kelompok yang menganggap gak boleh bermadzhab, gak usah bermadzhab. Kita langsung saja rujuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Coba perhatikan kalau dalam Quran, ya ada rukun sholatnya, ada rukun sholatnya, yang ada kalimatnya aqimis sholat, tegakkan sholat, yang ada ruku, sujud, raki'ina, sajidina, hanya sebagian dari rukun sholat. Apalagi susunan rukun sholat. Apa yang dimaksud kembali kepada Quran? Demikian pula dalam sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara teoritik mengenai rukun sholat satu, niat dua, takbiratul ihram gitu nggak? Dalam hadis-hadisnya nggak. Yang ada sallu kama ra'aitumunni usolli, salatlah kalian hai sahabat seperti aku salat. Nabi takbir, sahabat takbir. Nabi baca Al-Fatihah, sahabat baca Al-Fatihah. Jadi metodenya ittiba, mengikuti saja. Nah, para ulama dengan metode burhaniyahnya menyusun yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah. Dari mulai usul fikihnya, buat usul fikih, kaidah-kaidah termasuk fikih ya, sampai kepada produk fikihnya disusun secara terkonsep luar biasa di abad keberapa itu? Di abad kedua Hijriah. Jadi sudah apa? Benar-benar ilmu mantiknya menyusun satu konsep yang luar biasa. Ya, bahkan sampai sekarang masih terus bertahan, terutama madhab fikih yang empat, karena terkodifikasi ilmunya madhab yang lain selain yang empat tercecer. Ada yang bab toharohnya saja, nggak ada bab jinayah. Ada kil dalam bab nyempil, di dalam bab sholat tidak ada, dalam bab yang lain. Yang empat, ya, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi itu terkodifikasi. Hasil fikihnya itu terpelihara, tersusun, terkonsepkan secara sistematis. Ya, dari bab toharoh terus sampai bab jinayah. Nah, itu termasuk juga di dalam tasawuf. Ahli para sufi, para mursyid juga dengan bekal metode burhaniannya menyusun kajian tasawuf, yang dimana ajaran tasawuf yang bersumber dari Qur'annya berada di mana-mana, tidak tersusun. Bab sobar ada di mana, bab zuhud ada di mana, ya, bab mahabbah ada di mana, dalam ayat mana, tidak tersusun seperti tauhid dan fikih sebelumnya juga. Hadis pun demikian. Nabi tidak menyusun, ya, satu bab zuhud, kemudian bab yang lainnya. Maka oleh para sufi atau mursyid dibuatlah konsep tasawuf yang bersumber dari Quran dan As-Sunnah, termasuk yang ketiga ilham yang diterimanya, menyusun konsep-konsep tasawuf. Ya, mulai dari bab mawahib, makasib, taholi, tahali, tajali, muncul istilah-istilah itu, ya, untuk memudahkan. Nah, penyusunannya itu juga buah dari metode burhaniyah. Ini menyusun sistematis, jadi ilmiah. Jadi ilmiah. Nah, itu burhaniyah. Jadi Allah berikan akal sehat yang luar biasa ketika digali, ya, digali. Kalau disiplin ilmunya ilmu mantik. Ada juga yang memang sudah punya kecerdasan secara lahiriah, nggak belajar ilmu mantik, tapi punya kecerdasan, ya, terbimbing akal sehatnya sehingga mempunyai kemampuan, ya, kemampuan dari metode burhaniyah. Nah, kemudian sekarang yang akan diperdalam adalah isrokiyah. Al-isrokiyah. Ya, kalau burhaniyah, ya, gambarannya seperti itu. Nah, isrokiyah, ya, isrok, syuruk, artinya terbit. Ya, menurut Lugawi artinya apa? Terbit. Cahaya terbit, ya, seperti terbitnya matahari di pagi hari, isyraq. Isyraqiyah ini titik beratnya adalah hati sebagai potensi yang sama seperti akal. Nah, ini sebetulnya yang ingin diperdalam di pagi hari ini, isyraqiyah, di mana yang menjadi pusat perhatiannya adalah kolbun, hati. Hati akan mampu menangkap kebenaran yang bersifat gaib, yang bersifat abstrak. Kalau burhaniyah menangkap yang eksak, misalnya ayat-ayat Quran, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan metode burhaniyah, di situ ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balagoh, ya, di situ ada ilmu tafsir, ada ilmu mustalahatul hadis, itu semua burhaniyah. Ayat-ayat itu bisa ditangkap, apa maknanya, apa maksudnya. Itu semua menjadi dalil, menjadi petunjuk yang tertulis nas Quran. Termasuk matan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan metode burhaniyah bisa tersingkap. Ya, tadi penunjang ilmu burhaniyah itu nahwu kalau dalam bahasa Arab, sorob, balagoh. Ada ilmu tafsir, ada ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, ya, tentang nasakh, tentang mansukh, tentang pawatih huswar dan yang lain-lainnya. Nah, itu ilmu-ilmu yang menunjang, ya, yang menunjang dan terhimpun di dalam metode burhani, logika yang digunakan. Oh, yang turun sebelum hijrah jadi makkiyah. Nabi ngitung-ngitung itu enggak? Oh, yang setelah hijrah, ba'dal hijrah disebut madaniyah. Tanda burhaniyah, oh ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena Nabi dakwahnya kepada manusia, sedikit yang beriman ketika itu. Dilihat dari situ, itu dengan burhaniyah. Oh, ayatnya kebanyakan tentang tauhid. Itu kelompok apa tadi? Makkiyah. Burhaniyah apa? Madaniyah. Mulai masalah hukum, aspek hukum turun di Madinah karena imannya sudah kuat. Jadi dilihat dari situ logika yang main. Jadilah disiplin ilmu, disiplin ilmu, disiplin ilmu. Namanya aja enggak kehitung apalagi isinya. Ya Allah, Allah memberikan ilmu yang luar biasa. Padahal menurut Allah, wa ma utitum minal ilmi ila qalil. Ya, qalil kalau kita lihat itu hasil-hasilnya qalil. Tapi menurut Allah qalil. Nah, maka dulu Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika metode burhaniyah dikuasai dengan baik, dikuasai dengan baik, tetapi pada gilirannya karena saking semangat pencari kebenarannya luar biasa, menemukan kebuntuan juga dengan hanya menggunakan metode burhaniyah. Contoh saja, ya, contoh saja mengevaluasi hadis-hadis dengan ilmu mustalahatul hadisnya sehingga bisa menetapkan mana yang hadis sahih, yang hasan, maudhu dan yang lain-lainnya dengan mustalahatul hadis. Akan tetapi buntu untuk mendapatkan kebenaran kalau yang sungguh-sungguh mencarinya, bukan mencari jabatan, mencari dunia, bukan, tapi ingin menambah keyakinan dan meningkatnya ibadah. Terjadilah akhirnya, kok yang menurut hadis ini sama hadisnya, sama sanadnya sampai kepada Nabi, tapi kok hasilnya para ulama beda-beda. Muhaddisin, ahli-ahli hadis, yang ini sahih kata yang ini adalah hasan, bahkan ada yang maudhu, jauh berbeda. Ya, maudhu ciptaan, ya, bukan hadis yang sesungguhnya, penilaian hadis. Disitulah perangnya pemikiran secara pribadi, secara internal Imam Al-Ghazali. Di situ galau, kalau kata anak sekarang Imam Ghazali apa? Galau. Sebab Imam Ghazali mulai tertuntut kebenaran yang hakiki, yang murni. Ya, banyak juga waktu itu ulama yang cukup mendapatkan prestasi, dapat penghormatan, penghargaan dari kerajaan, jadi mufti dan yang lain-lainnya, sudah senang. Wah, sudah tercapai cita-citanya. Tapi bagi Imam Al-Ghazali bukan itu. Ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang pasti. Ternyata logika ilmu metode burhaniyah gak cukup untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka akhirnya Imam Al-Ghazali, ya, dan klimaksnya adalah ketika berhadapan dengan adiknya sendiri yang bernama Syekh Ahmad Al-Ghazali. Imam Ghazali itulah, ya, lahir sudah tidak punya ayah, yatim, tapi ayahnya menitipkan ada harta supaya nanti kedua anaknya nanti kalau punya anak harus apa, mesantren kalau sekarang. Nah, dua-duanya belajar, Imam Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali, Muhammad dan Ahmad, Muhammad kakaknya, Imam Ghazali, Ahmad Al-Ghazali adiknya. Ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Nah, kalau Maraqil Ubudiyah dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali ketika ngimam, Allah perlihatkan mata batin adiknya itu, Imam Ahmad Al-Ghazali, bahwa Imam Al-Ghazali itu di dalam tubuhnya ada apa? Darah yang bersimbah. Sampai Imam Ahmad mufarokoh sholatnya karena menganggap gak sah. Ya, Imam Ghazali gak sah sholatnya karena bersimbah darah. Mufarokoh, itulah klimaks. Akhirnya minta dihukumi oleh ibunya, ibunya masih ada. Setelah dihakimi, Ahmad, kenapa engkau mufarokoh sholat dari abangmu? Maka Syekh Ahmad menjelaskan, aku melihat di tubuh abangku itu bersimbah darah. Wah, Imam Ghazali kaget. Ini mana ini? Imam Ghazali pakainya ini sama ini, mata lahir sama apa? Logikanya. Mana enggak ada darah ini? Sementara Syekh Ahmad dengan metode isrokiyahnya tembus pandang sampai ke gerak-gerik hati kakaknya. Nah, ini keampuhan isrokiyah. Yang dimaksud darah bukan darah di tubuhmu, tapi Allah perlihatkan mata hatiku bahwa hatimu tidak zikir kepada Allah sepanjang sholatmu. Langsung. Dan itu dirasakan oleh Imam Ghazali ketika sholat, ingat bab fikih karangan yang belum selesai, di mana karangannya itu, permasalahannya itu bersifat muskil, berat, sampai ke bawah-bawah sampai sholat. Gimana kalau lagi sholat ingat ke sawah, ingat ke karangan kitab aja begitu. Yuk, evaluasi kita ini. Tadi sholat subuh kemana hati kita? Imam Ghazali ingat karangan yang muskil saja tidak tersambung kepada Allah. Maka Allah perlihatkan seperti itu. Maka baru Imam Ghazali di situ sadar ternyata banyak kekurangan. Ilmu burhaniyah enggak cukup untuk mencerna dan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Hei, adekku, bawa aku, ajarkan aku dari mana ilmu itu? Dari mana ilmu itu? Tuh, dibawa ke kota. Ya. Dibawa ke kota, gurunya punya kasab menurut kita hina. Apa kasabnya? Karena ulamanya kalau mungkin di kita ya ulama jarang, enggak kesohor lah. Kasabnya itu tukang servis sepatu dan sandal. Kalau kita namanya apa? Tukang sol. Maka jangan dihinakan tukang sol. Ada apanya? Ada berkahnya dari siapa? Calon guru Imam Al-Ghazali yang memberikan isroqiyah. Kata Imam Ghazali, sudikah aku diangkat menjadi muridmu? Maka kata gurunya itu, kau tidak akan sabar bersamaku. Padahal gurunya ingin apa? Lihat kesungguhan. Makanya kalau enggak sungguh-sungguh, ya, al-hirsu yang positif itu kepada ilmu dalam berguru, enggak akan dapat ilmu yang paripurna. Paling sepotong, nantinya sepotong. Makanya harus menunjukkan keseriusan dan kesungguhan. Akhirnya, dah, kalau kamu ingin jadi murid, ingin menimba ilmu dari aku, tuh halaman rumah ini kotor, bersihkan. Nah, ini seorang mursyid tidak mengecek Imam Al-Ghazali ilmu-ilmu zohir dari metode burhaniahnya. Jadi ilmu-ilmu zohir itu buah dari metode burhaniah. Karena sudah apa? Sudah diakui. Ya, waktu itu jabatan terakhirnya Rektor An-Nizam. Imam Ghazali itu Rektor An-Nizam. Seorang mursyid tidak ngecek ilmu burhaniah, sudah dikuasai. Tapi yang Allah perlihatkan kepada seorang mursyid, kembali hati Imam Al-Ghazali yang masih banyak kotoran atau penyakit hati. Bersihkan. Imam Al-Ghazali nyari apa? Sapu nyere, sapu lidi. Kata gurunya, ambil dengan tanganmu sendiri. Seorang rektor disuruh apa? Akhirnya mulai diambil kotoran-kotoran. Sampai pada akhirnya ada kotoran yang paling kotor. Kotoran manusia, kotoran hewan. Imam Al-Ghazali sempat bertahan, akhirnya gurunya menyuruh kembali untuk mengambil kotoran itu dengan tangan. Maka ketika akan menyentuhnya, Allah perlihatkan hati Imam Al-Ghazali, kotorannya sudah keluar, yang ada sifat ridho diperintah. Ridho diperintah. Maha sekali ridho diperintah. Diperintah apa? Jadi anggota DPR. Ridho diperintah ngambil kotoran. Allah perlihatkan. Seorang mursyid diperlihatkan hatinya dengan isrokiahnya, melihat hati yang tadinya angkuh, sombong, ya, jari jipen gitu ya. Disuruh itu ridho. Sudah ridho, selesai Imam Ghazali. Kamu sekarang pulang. Jadi belajarnya cuma segitu. Guru pertamanya itu yang membukakan isroknya. Kamu pulang. Pulanglah Imam Al-Ghazali. Di mana rumahnya itu pesantren besar. Entah berapa jumlahnya tulab, murid-muridnya di sana. Maka Imam Ghazali kasyap dibukakan oleh Allah mata hatinya. Di mana pesantren yang menjadi kebanggaannya, santri yang ribuan, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang guru-guru kepadanya ribuan itu, Allah perlihatkan, kok ini tempat mainan? Kalau di Tasik tempat main anak namanya apa? Game zone apa? Oh salah namanya apa? Time zone. Kok ini jadi time zone? Yang tadinya kebanggaan jadi ulama besar, ngarang kitab yang banyak, ulama dari mana-mana pada datang berguru kepadanya. Kok ini menjadi tempat mainan begini? Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sebelum mendapatkan isyrokiyah, sebelum Allah kasapkan mata hatinya, ternyata dianggap ibadah, dianggap hebat, itu masih jauh. Hatinya masih bermain. Tujuan dan cita-citanya bukan kepada Allah. Masih ingin pengagungan dan penghormatan manusia. Dalam kacamata hakikat, itu semua bukan ibadah. La'abun walahun. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia la'bun walahun. Kenapa? Cita-cita Imam Al-Ghazali dan yang mengikutinya masih cita-cita dunia, walaupun bibirnya Allah, walaupun bibirnya akhirat menunjukkan, tapi hatinya adalah masih cenderung orientasinya kepada dunia. Ilmunya, mengajarnya, ya, membuat lembaga pendidikannya, ini yang dialami langsung oleh Imam Al-Ghazali. Jauh berbeda yang ilmu yang baru saja diberi. Jadi dibandingkan tadi dengan ilmu yang sudah dikuasai dan malah menjadi bangga, jauh lebih berharga dengan ilmu yang baru saja diberi, laksana mutiara. Kalau yang tadi ibarat batu barangkal, tahu batu barangkal? Batu barangkal satrik berapa? menggunung-gunung paling berapa, tapi mutiara sebesar apa? Berlian sebesar telur ayam jauh lebih bernilai. Itu gambaran. Dan ini diakui langsung oleh orang lain, bukan oleh orang lain, langsung oleh pelakunya, Imam Al-Ghazali. Terutama dalam kitab Lihat Al-Munkid Minal Dolal, Al-Munkid Minal Dolal, Penyelamatan dari Kesesatan. Maka beliau menyatakan, manizdada ilman, manizdada ilman, walam yajdad hudan, lam yajdad minallah illa bu'da. Jangan sampai termasuk dalam perkataan itu, manizdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, walam yajdad hudan, tapi tidak nambah petunjuk dan taufiknya. Jadi gak beriringan ilmu, petunjuk, gak beriringan. Lam yajdad minallah, tidak tambah dari Allah ilmu dan tambah jauh. Jadi banyak dalam posisi manusia terus belajar ilmunya bertumpuk-tumpuk, tapi tidak seiring dengan bertambahnya petunjuk. Tambah ilmu, tambah jauh dari Allah. Alhamdulillah. Inilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali sebelum mendapatkan Isroqiyah. Nah, ini menjadi pusat perhatian. Nah, kembali sekarang Isroqiyah. Isroqiyah, di mana yang menjadi pusat perhatian dalam metode ini yang mengembangkan hati. Hati, dulu para nabi menerima wahyu itu bukan kepada alam pikirannya, tapi kepada puadnya, tapi kepada hatinya. Jadi yang menangkap kebenaran dari wahyu adalah hati. Dalam beberapa ayat Allah menegaskan, hati engkau yang menerima kebenaran, yang menerima wahyu. Nah, ini jadi punya lebih kekuatan dibandingkan dengan akal. Bagaimana cara mengembangkan Isroqiyah ini? Itulah ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf inilah yang mengembangkan apa? Isroqiyah. Karena ilmu tasawuf maudu'nya adalah af'alul qalb. Maudu' ilmu tasawuf adalah gerak-gerik hati. Secara umum terangkum cukup dalam satu metode saja, sebab banyak konsep-konsep yang dikembangkan oleh para sufi dan para mursyid. Untuk mencapai Isroqiyah, maka tahapannya adalah tahalli. Nah, jadi sebetulnya kalau istilahnya banyak, ada tazkiyah, ada tasfiyah, itu istilah-istilah, teori-teori, konsep-konsep yang dikembangkan oleh para ahli sufi atau para mursyid. Satu saja kita ambil untuk mendapatkan, menguasai metode Isroqiyah, maka harus melalui tahapan pertama takholi. Dari takholi itu berasal dari kholwat. Apa kholwat itu? Sepi, mengasingkan diri, namanya kholwat. Ya, nyepi-nyepi, sepi-sepi, mengasingkan, kholwat. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati dari seluruh penyakit hati. Ya. Jadi takholi adalah proses mengosongkan hati manusia dari seluruh penyakit-penyakit hati. Di mana penyakit-penyakit hati itu, kalau Imam Al-Ghazali dalam kitabul Arba'innya, penyakit hati itu disebut dengan maksiatul batin. maksiat batin. Beliau hanya 10 saja yang pokok dari maksiat batin. Nah, maksiat batin ini adalah menjadi hijab, menjadi penghalang dari hati kita sehingga hatinya tidak berfungsi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi enggak paham hatinya. Punya hati tapi enggak berfungsi. Kenapa? Salah satunya masih teralingi oleh hijab apa? Hijab maksiatul batin. Jadi maksiat batin itu menjadi hijab sehingga hati tidak berfungsi. Ya. Nah, Imam Ghazali menyebut istilah penyakit hati ya dengan maksiat batin. Sudah hafal ya? Sudah dinadomkan yang 10 maksiat batin. Itu pandangan Imam Al-Ghazali. Yang lain semua ulama menulis tentang penyakit hati dengan istilah yang berbeda-beda. Jadi kalau banyak istilah beda bukan berarti ikhtilaf dalam pengertian negatif ya. Justru kreativitas di situ. Ya, kreatif biar enggak bosan. Nah, maksiat batin termasuk hubbud dunia. Ya, termasuk hubbud dunia dalamnya maksiat batin. Jadi cinta kepada dunia menjadi hijab. Ya, tidak berfungsinya hati untuk menangkap kebenaran. Wah, ini enggak mudah ya. Kalau teorinya mah gampil. Takholi lah artinya begini. Imam Ghazali menyebutnya maksiat batin cuma 10 selesai, bukan hafalan ilmu tasawuf itu. Ya. Bukan dihafal selesai. Jadi pakar apa? Tasawuf. Memahami dan menjalankannya inilah yang membutuhkan konsistensi. Tuli majhudin. Apa? Tuli majhudin. Panjangnya mujahadah. Memerangi hawa nafsu. Wa kasratin nafsi az-zamimah. Panjangnya memecahkan nafsu-nafsu mazmumah. Oh, istilah lain disebut maksiat batin itu nafsu mazmumah. Nafsu-nafsu yang buruk. Yang membuat hati menjadi rusak. Wa kasra memecahkan an-nafsi az-zamimah, nafsu-nafsu yang buruk yang jahat. Ini proses, bahkan menjadi proses yang mukodam, yang harus didahulukan. Seperti dalam kaidah fikih, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, kita harus mengedepankan bersih-bersih. Ya, kayak ibu-ibu jangan langsung pakai bedak. Tetapi cileuhnya dulu di apa? Kecil-kecil tapi geuleuh itu. Jadi langsung main tancap bedak, tahali, taholinya enggak. Jadi taholi lalu tahali. Ya bayangin aja iler di sini langsung ditancap pakai apa? Bedak 5 cm. Tetap aja bau. Ya. Contoh taholi tahali itu. Jadi taholi dulu daful mafasid, nih yang rusak-rusaknya dulu dibuang, utamakan dulu. Min jalbil masalih daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya. Takholi ini sampai kapan? Sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita. Maka Nabi menyatakan bahwa ini kan adanya di proses mujahadah. Ini. Namanya takholi itu dalam proses apa? Mujahadah, menundukkan hawa nafsu. Makanya hadis yang menyatakan roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar ya, oleh para ulama tasawuf dinyatakan sahih dan benar-benar dijadikan rujukan. Tapi ada ulama-ulama yang zahir menganggap wah itu dengan dua hal. Pertama, sanadnya enggak sahih. Ada yang kedua, matannya bertolak belakang jihad terbesar mah ke medan perang katanya. Nah, itu kurang tepat. Sebab menilai satu hadis ya tidak cukup dengan hanya melihat itu. Sebab banyak hadis-hadis penunjang. Ya, contoh tentang jihad nafsu itu banyak hadis yang lain. Contoh ada aduika ma baina janbaik, musuh besarmu adalah hawa nafsu yang ada di lambungmu. Itu pendukung. Jadi ada adu. Musuh utama, ada aduik, musuh besarmu, musuh utamamu hawa nafsu. Jadi hadis yang mendukung tadi jihadul akbar, jihadun nafs, jihadul akbar. Hadis yang lain penunjang. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak termasuk iman di antara kalian hingga hawa nafsu yang taat kepada perintahku. Nah, itu mujahadatun nafs, jihadun nafs. Jadi jangan dianggap satu hadis itu wah bertolak belakang dengan jihad akbar. Jihad akbar dalam hadis yang lain yang banyak adalah mau ke medan perang. Sekarang begini, orang mau ke medan perang dengan ikhlas, kalau enggak menundukkan hawa nafsunya dulu mau enggak? Al-Quran menyebutkan asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Sabab nuzul hadis ini ketika para sahabat diperintahkan perang ke medan perang, terasa kurhun. Lihat istri apalagi baru nikah mau ke medan perang, jangan-jangan nanti jadi janda. Lihat anak, aduh lagi mejeh-mejehnya memberikan apa? Kesenangan. Lihat harta. Jadi kalau enggak jihadu nafsi dulu, mau jihad kital ke medan perang enggak? Jadi memahaminya harus komprehensif. Jangan lihat satu hadis ini, bertolak belakang, oh ini sanadnya. Tidak seperti itu. Enggak arif dan bijaksana. Baru pendekatan burhaniyah itu. Ya, jadi banyak hadis-hadis penunjang. Dan bukti kita tidak akan bisa kital perang fisabilillah di medan perang kalau tidak terlebih dahulu menundukkan hawa nafsu. Al-Quran menyebutkan asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian gak suka, kalian benci syai'an, padahal sebab nuzulnya disitu adalah kital perang. Perang itu berat, pahit menurut hawa nafsu. Tapi kalau yang mujahadah toro ala farsi, maka ketika digendengarkan perang itu langsung menyiapkan kudanya, gak ada kurhun lagi. Kenapa? Hawa nafsunya sudah di mujahadah, sudah jihadun nafs, seneng diajak perang teh. Itu hilang kurhunnya. Sebab apa? Asa an takrahu fahuwa khairul lakum. Di balik ya rasa enggak suka benci dengan perang itu, asalnya di situ sebab nuzulnya. Padahal fahuwa khairul lakum, di dalamnya kebaikan buat kalian. Itu cara menilai hadis, tidak bisa hanya satu hadis, tapi dilihat, dikumpulkan mana hadis-hadis yang sama atau hampir sama yang mendukung, di situ akan kelihatan. Maka jihadun nafs benar-benar dalam ilmu tasawuf menjadi proses utama jihadun nafs. Dan jihadun nafs ini sepanjang hayat kita, sepanjang umur kita. Kalau perang ada batasan waktu enggak? Ada, waktu tempat terbatas. Tapi kalau jihadun nafs, lagi sholat, lagi puasa, sedang beribadah sekalipun, si nafsu gimana? Pas mau ngimam, imamnya bujangan. Ada yang bujangan enggak imam di sini? Biasanya kalau sholat maghrib, misalnya al-ikhlas sama palak pinas, tiba-tiba di belakang ini calon mertua surah al-baqarah. Kira-kira yang memerintahkan baca surat al-baqarah ya, imannya iman atau nafsunya? Nafsunya. Yang tadinya biasanya biasa-biasa, tiba-tiba ada calon itu dipasih-pasih. Sampai akhirnya huruf ikhlab jadi tambah. Saking pingin pasih, sin jadi ada ikhlabnya. Saking pingin pasih karena ada calon mertua. sudah jadi mah ya, sudah 3 tahun ya mertua, ya sudah kurang harganya itu, dasar minantu kurang ajar itu. Sebelum mah menikuh ya ka calon mertua teh, udah jadi mah pasea we jeung mertua teh, ya jika ucing jeung anjing gitu. Nah, mujahadah. Jadi para ulama ahli tasawuf juga dibekali dengan burhani, jadi cara menilai satu hadis pun harus bijaksana. Nah, takholi, jadi takholi atau mujahadatun nafs, sama istilah-istilahnya beda tapi substansinya sama. Jadi proses awal ini ya, bagaimana membersihkan hati dari gerogotan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu menggerogoti hati sehingga tumbuhlah penyakit-penyakit hati. Ya, dari syahwat dunianya, jadi hubu dunia dalam hati. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya. Perhatikan, manusia Allah hiasi dengan syahwat nafsu, lawan jenis, harta yang berlimpah, kendaraan, kebun, itu semua harus ditundukkan lewat takholi atau mujahadatun nafsi. Kalau ini belum dilakukan, ibadah kita walaupun kelihatan ruku, sujud, bacaannya pasti belum dihitung ibadah oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali mukhlishina, memurnikan karena Allah dalam menjalankan din agama. Ini sesuatu yang perjuangan kita, bagaimana membersihkan hati dari ekses-ekses syahwat nafsu tadi yang Allah hiasi sebagai bentuk ujian. Bukan harus dihilangkan syahwat nafsu, atau bukan manusia lagi jadi malaikat, tetapi ditundukkan. Maka mana mujahadah itu bisa memerangi, bisa mendidik, mendidik hawa tadi, hatta yakuna hawahu taba'an limajid, bagaimana menggiring hawa nafsu kita taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan membuang syahwat nafsu, bukan jadi atau hilang kemanusiaannya jadi malaikat, justru itu tantangan ya, peluang untuk melatih kemampuan diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam hubu dunia? Nah, itu semua dengan mujahadatun nafs. Tidak akan ikhlas hati kalau tidak melakukan mujahadah yang panjang atau takholi yang konsisten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Perhatikan, melakukan takholi, ajaran pertama dalam ilmu tasawuf untuk mendapatkan hati pencerahan. Maka kalau tidak punya mursyid, nah ini dia, kalau tidak punya mursyid, ah udah bersih dah. Kalau bapak umpamakan anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun suruh mandi, semangat gak? Semangat. Apalagi dikasih bak sama air, yang ada apa? Koko cahayan. Hidung masih kena apa? Nontot. Telinga masih ada kotorannya ya. Dia serasa apa? Serasa sedang takholi, si anak kecil itu. Serasa dia sedang membersihkan tubuhnya dengan apa? Dengan air, dengan sabun. Sabunnya nyemplung kemana? Ke tempat yang kotor, digosok-gosok ke tubuhnya. Dia serasa sedang mandi, membersihkan tubuhnya, padahal dia sebaliknya bahkan sedang mengotori tubuhnya. Ungkapan ini bukan ungkapan orang biasa, tapi ulama-ulama sufi besar menyatakan itu. bertakhalli tanpa mursyid, maka seperti anak kecil yang sedang mandi. Yuk kita lihat satu perkataan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya. Sudah hafal kan? Apa kata-katanya? Nih kata-katanya, kata mutiaranya, haddu nafsi Perhatikan, haddun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun. Perhatikan, haddu, haddu itu bagian haddu. Si nafsu mengambil bagian, artinya si nafsu memerintahkan fil ma'siyati, kepada maksiat. Nafsu kita memerintahkan bohong, hawa nafsu kita memerintahkan ya berbuat dosa besar. Zohirun, maka akan nampak zohir ambil bagiannya itu. Artinya si pelaku akan mudah mendeteksi kalau sudah ada gerakan-gerakan memerintahkan kepada maksiat, pasti yang menggerakkan siapa? Hawa nafsunya. Gak mungkin iman memerintahkan apa? Maksiat. Maka zohirun, zohirun itu jelas gerakannya itu. Udah zohir, jaliyun lagi, jelas. Udah zohir, jelas lagi. Udah zohir, jaliyun lagi. Zohir, konkret, jadi konkret gerakannya itu, merintahkan kepada maksiat itu, si hawa nafsu itu. Sudah zohir, jaliyun, jelas, gak bisa sembunyi. Tapi perhatikan, wahadduha, ambil bagian si nafsu, memerintahkan nafsu fit ta'ati, kepada taat. Si hawa nafsu memerintahkan ta'at, seperti tadi baca Al-Baqarah sekarang mah ya. Baca Al-Baqarah ta'at bukan? Baca Al-Baqarah ta'at lahiriahnya. Aduh, kalau gak sholat berjamaah malu sama orang, berangkat. Jadi berangkatnya itu kenapa? Karena nafsunya, malu oleh siapa? Orang lain. Jadi itu yang dimaksud wahadduha fit ta'ati. Si hawa nafsu bisa memerintahkan kepada ketaatan. Aduh, kalau gak berangkat haji nanti disebut orang kaya. Orang kaya apa? Jangan jakal di satu tempat kalau gak berangkat haji katanya hartanya dari apa? Dari tuyul katanya. Wah, takut juga nanti disebut apa? Punya tuyul kayaknya itu. Berangkat haji, berangkat hajinya karena apa? Manusia. Melaksanakan taatnya itu semakin menjadi-jadi hawa nafsunya, keakuannya. Wah, kalau begini dianggap orang soleh ini. Nanti kalau pinjem uang, ah jadi gampang. Jadi memupuk hawa nafsunya. Yang subur bukan iman tapi hawa nafsunya, dengan ketaatan itu. Seperti tadi dalam ilmu, tambah ilmunya banyak, tambah jauh dengan petunjuk Allah, tambah jauh dengan hidayah Allah. Ini bagaimana kata Syekh Ibnu Athaillah, ketika nafsu memerintahkan kepada ketaatan, si pelakunya itu batinun, gerakannya itu batinun. Dia tidak merasa bahwa itu adalah gerakan nafsunya. Batinun, batin sekali, abstrak sekali gerakan si hawa nafsu. Kenapa? Karena nyiruhnya ketaatan. Dia sedang merasa ahli surga. Dia merasa paling soleh aja. Dia merasa bangga aja dengan amalnya. Yang ada malah itu, bukan merasa dosa. Sudah batinun hopiun lagi samar. Ya, ibarat apa mencontohkan aijin zohir gaib, batin. Batin, kita bisa ngelihat ya? Enggak. Malaikat zohir atau batin? Sudah mah malaikat tuh batin bisa menghilang lagi. Tambah bingung enggak kita? Ibarat tuh kata-kata batinun hopiun, udah abstrak samar lagi. Bayangkan kata di akhir kata hikmahnya, so'bun ilaju, betapa sulit mengobatinya. Ini dialami oleh semua ulama-ulama ahli tasawuf, termasuk Imam Ghazali tadi, merasa sedang ibadah aja, merasa paling ilmuwan aja, merasa paling ahli surga saja dengan ilmu yang disampaikan, melihat ribuan jamaah, wah kemanfaatan ilmunya luas. Itu anggapan dirinya. Padahal gerakan-gerakan ketaatannya, ngajarnya, belajarnya, ceramahnya, sholatnya, puasanya, qiyamulailnya, gerakan dari hawa nafsunya, supaya akunya semakin apa? Merasa hebat, merasa dapat posisi di hadapan manusia, bukan ingin dapat posisi di hadapan Allah. Maka gerakannya itu, khadduhanya itu, batinun khafiyun so'bun ilajuh, sulit untuk mengobatinya. Maka saya Ibnu Athaillah menyebutkan tabibnya adalah seorang mursyid. Ibarat anak kecil harus dimandikan ya, nanti dewasa harus dibimbing cara membersihkannya. Nah, maka kalau kita melihat ya, para ulama menyatakan bahwa wajib untuk talabu syekh fi thariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Ini ungkapan siapa? Syekh Ad-Dasuki, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dalam kitab Syarus Salikin karangan Syekh Abdus Somad Al-Falimbang. Syekh Abdus Somad Al-Falimbang, ulama dari Falimbang, seorang sufi, beliau bermadhab Syafi'i, berakidah Ahlus Sunnah, menyatakan dalam kitabnya, mengutip perkataan Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, di mana kata-katanya populer, banyak ditukil oleh ulama-ulama besar. Kata-katanya adalah talabu syekh fit thariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari seorang syekh mursyid di dalam thariq, dalam jalan menuju kepada Allah, wajib walau bagi setiap murid. Murid itu apa? Al-irodah, yang punya keinginan berharap kepada Allah dan hari akhirat, yang punya cita-citanya Allah dan akhirat, namanya murid dalam pandangan tasawuf. Untuk memenuhi cita-citanya, tercapai cita-citanya, wajib mencari syekh mursyid, walaupun posisi dia min akabiril ulama. Dijelaskan maksud al-ulama di situ, masih ulama zohir yang hanya menggunakan metode burhaniyah semata, wajib untuk mencari seorang mursyid di dalam thariqah, supaya diajarkan apa? Israqiyahnya, genapkan ilmunya. Jangan yang zohir saja ilmunya, genapkan dengan ilmu yang batin. Bapak juga ada ungkapan baca kitab yang di kata-kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga sebagai sadatu, sebagai pemimpin dari ulama-ulama sufi di zamannya. Beliau menyatakan, perkataannya ditulis dalam kitab Jawahirul Ma'ani ila Bulughil Amani. Ya, kitab yang dipegang oleh Thariqah Tijaniyah. Kitabnya apa namanya? Jawahirul Ma'ani ila Bulughil Amani. Dalam kitab itu ditulis perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata-katanya? akhadtum ilmakum anis sutur mayitan an mayitin wa akhadna ilmana anil hayyalladzi la yamut. Tulis jangan. Oh, ini harus ditulis aja ini. Ya tulis sendiri ya. Ya, jadi beliau menyatakan di hadapan para ulama zahir sebagai tanbihan, sebagai warning, sebagai peringatan. Apa kata-katanya? Akhadtum. Beliau menunjuk kepada ulama-ulama zahir untuk memberikan peringatan dan motivasi. Akhadtum ilmakum. Kalian telah mereguk, telah mendapatkan, telah mengambil ilmu kalian anis sutur, hanya dari tulisan ke tulisan. Hanya dari tulisan ke, dari referensi ke referensi semata. Mayitan an mayitin, laksana ilmu yang sudah mati. Mayitan ilmunya mati. Wa akhadna, ini tentu bukan tapakhur dan sombong. Seperti Nabi menyatakan, ana a'rafukum billah. Kata Nabi, aku adalah orang yang paling ma'rifat kepada Allah. La fakhra, bukan berarti sombong. Begitu juga Syekh Abu Yazid Al-Mustami di hadapan ulama ahli, ulama yang zahir. Wa akhadna, sementara kami telah mengambil ilmana, ilmu kami, anil hayyalladzi la yamut, dari zat Allah yang selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Inilah yang disebut ilmu isrokiyah. Ya, kalau burhaniyah bisa copy paste. Tapi isrokiyah ini ilmunya mengalir, ilmu baru. Bukan ilmu katanya, referensi katanya, referensi dari ini. Itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengingatkan bahwa ada ilmu lain yang harus digenapkan. Anil hayyalladzi la yamut, ilmu yang berdatang dari Allah. Al-Kahfi menyebutkan min ladunna ilman, ada ilmu yang dikirim dari sisi kami, firman Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam contohnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini gambaran ilmu isyrokiyah. Maka Nabi Musa dan muridnya bertemulah dengan sosok fawajada abdan min ibadina, sifat-sifat hamba itu, abdan itu, atainahu rahmatan min indina, kami berikan kepadanya rahmat dari si kami, wa'allamnahu, kami berikan pengajaran, min ladunna, langsung dari sisi kami, ilman, ilmu. Nah, Syekh Abu Yazid Al-Bustami bukan sombong, bukan menyepelekan, reguklah ilmu yang ini. Isrokiyah, ilham, kalau Nabi wahyu, setelah Nabi tidak ada wahyu, sudah sempurna Al-Quran, ilham. Nah, ilham inilah ilmu yang baru. Ilmu yang baru itu maksudnya apa? Mentajdid, sifatnya memperbaharui. Nah, isrokiyah. Jadi isrokiyah pertama harus selalu membersihkan hati. Tahali yang kedua tadi, tahali apa? Dari hilyah. Hilyah, memperindah, mempercantik hati dengan menanamkan to'atul batin. Kata Imam Ghazali disebutnya to'atul batin. To'at batin 10 juga. Dalam Kitabul Arba'in Imam Al-Ghazali, to'at batin. Ya, to'at. Ulama yang lain menyebutnya adalah maqamat. Oh, istilahnya beda-beda, isinya sama, maqamat. Jadi taat batin ada sobar, ada syukur, tawakal, ridho, ya, ikhlas. Itu semua disebut taat batin. Hiasi hati kita dengan taat batin. Ikhlas, syukur, sobar, ridho, tawakal, zuhud, itu semua adalah to'at batin atau disebut makomat, makom-makom, makom syukur, makom sobar, makom ridho. Kalau dua proses ini terus dilakukan antara taholi dan tahalli, istiqomah, konsistensi dilakukan sepanjang hidup kita, maka Allah akan berikan tajalli, tajalli. Apa tajalli itu dari jalla? Apa jalla? Jaliun artinya nampak. Apa yang akan tampak? Yang akan tampak adalah bimbingan Allah, hidayah Allah, taufik dari Allah. Tampak oleh siapa? Oleh diri. Begitu terasa kental bimbingan Allah pada dirinya, namanya tajalli. Sampai terasa Allah membimbing itu, menggerakkan mata, menggerakkan telinga, menggerakkan kaki, menggerakkan hati. Tajalli dirasakan, bukan katanya, katanya, katanya. Maka dalam hadis kursi disebutkan, di mana awalnya adalah man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku yang akan menggenderakan perang kepadanya. Terus selanjutnya, apa idza taqarraba abdi, apabila seorang hamba mendekatiku, yang lebih aku sukai yaitu menjalankan fardunya, kemudian mendekatkan kepadaku dengan sunnahnya sampai aku hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, nah baru akan bertajali. Anak abs pakuntu absorohu, maka aku akan menjadi pandangannya, alladhi yubsiru bih, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Nah itu tajali, proses di mana aku akan menjadi matanya, firman Allah. Aku akan menjadi telinganya. Aku akan menjadi tangan dan kakinya. Itulah proses tajalli. Jadi sampai merasakan ketika beribadah, ketika hidup itu selalu dalam gerakan Allah, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi sudah lepas ini. Ya, di mana Allah berikan tajalli. Tunduk hawa nafsunya, yang adalah gerakan-gerakan dari Allah. Itu tajalli Allah kepada hamba-hambanya dalam hadis qudsi. Nah, ada juga tajalli rohani Rasulullah SAW kepada para mursyid. Kepada para mursyid dalam rangka memberikan tarbiyah ruhiyah. Banyak sekali referensinya. Syekh Ahmad Ibn Idris dalam kitab Majmu'nya, beliau dibimbing oleh rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan tentang wirid, tentang zikir. Ini tajalli, tajallinya ruh Rasulullah sallam. Maka untuk itu baca kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Jangan sampai bapak lihat ada ustadz ya, ada kiai menyatakan bagaimana Rasul sudah meninggal bisa membimbing, katanya. Sampai begitu. Jadi kalau belum mencapai ilmunya, jangan suka dulu apa, memponis-ponis ya. Jangan suka mencela. Tahu ilmu itu sedikit ya. Bagaimana Nabi, katanya, para ahli sufi, ahli toriko menyatakan rohani Nabi itu membimbing, yang dibimbingnya banyak atau capekun, katanya. Gimana, katanya. Ya Allah, HP aja sekarang kita ngirim ke forum-forumnya, ada 1000 orang ngirim satu kata, nyampe gak ke 10, ke 1000. Akal aja bisa diberikan, bikin teknologi begitu, apalagi kekuatan rohani ya. Kita ngirim nih kata-kata ya ke forum-forumnya, ada 1000 anggotanya, kekirim semua gak? Gak satu-satu apa ngirimnya? Sekali saja. Teknologi aja bisa begitu. Allah berikan ilmu, apalagi kekuatan apa? Spiritual, kekuatan rohani. Maka kalau ingin tahu mengenai ruh yang ruh sudah meninggal bisa mendidik, bisa membimbing, memberikan info. Baca kitab Ar-Ruh, salah satunya karangan Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Nah, para ulama banyak memberikan kesaksian pengalaman dirinya bahwa dirinya merasakan tajalinya ruh Nabi pada dirinya. Nah, jadi proses-proses tajali sampai bimbingan rohani Rasulullah SAW kepada para mursyid bertebaran dalam kitab-kitab yang menjadi referensi dan syawahid, menjadi saksi-saksi bahwa begitu hebatnya ilmu isroqiyah, kelayakan hati, kelayakan batin untuk didatangkan kebenaran bagi para nabi, wahyu bagi para ulama, para mursyid adalah ilham. Nah, dengan isroqiyah inilah hati akan menangkap kebenaran. Itu dalam kitab Ar-Ruh disebutkan ada seorang tabi'in, dia lupa menyimpan sesuatu yang berharga. Lalu dimimpikan dengan seorang satu sahabat menunjukkan, tuh barangmu ada di situ, dalam mimpi itu. Jadi ruh yang sudah meninggal dijumpakan dengan ruh yang masih hidup fil manam, di dalam tidurnya. Maka di ketika bangkit bangun, dia langsung apa? Langsung mengambil barang tersebut, ternyata benar ada di situ. Itu urusan-urusan bersifat teknik seperti itu, apalagi urusan agama. Ya, bimbingan yang disebut dengan bimbingan ruhaniyah. Nah, inilah yang dianggap oleh paham-paham seperti Salafi dan Wahabi, dianggap berhayal atau takhayul atau khurafat. Sama sekali menolak metode isroqiyah. Jangankan metode isroqiyah, ilmu mantik aja, ilmu filsafat aja diharamkan. Ilmu filsafat Islam diharamkan. Gimana mau berpikir yang ajeg, yang lurus? Kasihan saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan tamah-tamah petunjuk. Sebab gimana ilmu filsafat Islam, ilmu mantik diharamkan, gimana mau berpikir dengan memiliki metode ruhaniyah yang bagus? Pantesan kebenaran itu dianggap yang ada dalam dirinya. Padahal kalau belajar ilmu mantik filsafat Islam, kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, al-haqqu min rabbik. Kemudian Allah berikan kepada orang pilihan, kepada para nabi. Kebenaran yang ada ini masih ada, masih subjektif, yang ada dalam pikiran manusia itu. Makanya serahkan kebenaran itu kepada Allah. Jangan menghukumi sesuatu yang kita enggak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia suka memusuhi apa yang tidak diketahuinya. Isroqiyah begitu luar biasa, syawahidnya, fakta-faktanya, para ulama dalam kitab-kitabnya begitu besar. Buah dari isroqiyah sebagaimana buah dari burhaniyah, suatu fakta yang gak bisa dipungkiri. Nah, maka tajali sudah dijelaskan. Di mana posisi thoriqoh? Thoriqoh itulah yang contoh perkataan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi dalam kitab Buyudotul Mawahibil Makiyah, beliau menyatakan thoriqotuna la ya'tariha zaigun wala apulun. Thoriqotuna, thoriqotun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tariha zaigun wala aful. Thoriqoh kami, kata Syekh Ahmad Syarif Sanusi, mursyid tarekah Sanusiyah Idrisiyah, thoriqu Rasulillah, thoriqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, thoriqatnya Nabi sallallahu alaihi, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tariha, yang tidak tercampur kepada thoriqoh itu zaigun, kesesatan, wala afulun, dan tidak pula kesesatan. Kenapa? Beliau melanjutkan, li'annaha jami'atun, karena thoriqohnya itu mengumpulkan baina burhaniyah wal isyraqiyah. Karena thoriqohnya itu jami'atun, mengumpulkan baina, bisa pakai tariqah, baina tariqatil burhaniyah wat tariqatil israqiyah, karena jalannya itu menggabungkan antara metode burhaniyah dan metode israqiyah. Inilah perkataan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, mursyid tariqah Sanusiyah Idrisiyah, dalam kitabnya Puyudotul Mawahibil Makiyah. Puyudotul Mawahibil Makiyah. Jadi tariqah kami adalah tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bikin tariqah sendiri. Cuma namanya aja, karena mursyidnya namanya Syekh Sanusi, disebutlah tariqah Sanusiyah. Kenapa? La ya'tariha zaigun wala afulun, tidak tercampur oleh bid'ah, tidak tercampur oleh kesesatan. Kenapa? Li annaha jami'atun bainat tariqatil burhaniyah wat tariqatil israqiyah, karena menggabungkan antara metode burhaniyah dengan israqiyah. Ulul albab. Maka ya, contoh Pawati Huswar, kalau kita belajar ulumul Quran, belajar kitab-kitab ulumul Quran kayak Pawati Huswar Toha Yasin Kapha Ya Ain Sod, itu namanya apa? Pawati Huswar. Ulama-ulama burhaniyah hanya menyampaikan wallahu alam bimuradih, betul tidak? Gak sanggup lagi. Ibarat rumus itu, ibarat password. Kalau sekarang ada apa? Ya, analogi seperti password untuk membuka file karena rahasia. Ya, ternyata passwordnya aku. Orang putar-putar, apa ini? Ibarat seperti itu. Al-Quran banyak diawali dengan Pawati Huswar. Hamim, To, Ha. Para ulama yang hanya menggunakan burhaniyah dalam tafsirnya wallahu a'lam bimuradih, Allah yang lebih tahu maksudnya. Tapi sebagian ulama sufi seperti Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ibriz li kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beberapa babnya menuliskan tentang rahasia Pawati Huswar, apa maksud-maksudnya. Kalau ingin tahu, baca sendiri. Kitab apa? Al-Ibriz di kalami Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dan kitab itu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tinggal tugas kita bahas, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada Ustaz Asur dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Terjemahkan. Masa orang Inggris? Oh, lihat bukunya. Apa judulnya? The Pure Gold. Nah, Ibriz itu karena Ibriz itu artinya emas yang murni. Maka kenapa disebut emas murni? Karena semuanya adalah ilham. Sebab Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh lam yarahu fi majlisil ilmi, beliau seorang ummi yang tidak bisa menulis. Maka ditulislah kitab itu oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul, siapa? Syekh Ibnul Mubarak. Dan beliau memberikan judul Al-Ibriz, artinya masmur gak kecampur gitu, karena semuanya ilham, termasuk membuka Pawati Huswar. Dimana ahli-ahli ilmu zohir angkat tangan, dah wallahu alam bimurodi aja. Tapi Allah berikan pula ya, sebagian dari Pawati Huswar dibuka rahasianya. Nah, ini menggabungkan antara burhaniyah dengan israqiyah. Nah, seorang mursyid maka dibekali oleh Allah dengan burhaniyah, israqiyah. Nah, israqiyah ini bagi murid, bagi jamaah itu, oh, merasakan sendiri datangnya israqiyah itu pertama dari cita-cita himmah, tujuan. Harus punya himmah, cita-cita kepada Allah. Kalau tidak punya cita-cita itu, maka tidak akan terbuka metode isrokiyah ini. Yang kedua adalah khidmah. Khidmah kepada agama melalui khidmah kepada ulama, kepada mursyid. Apalagi umur dari mulai 14 tahun itu sudah menggebu-gebu hasrat untuk berkhidmah kepada agama melalui kepada mursyid. Sebab begini, bayangkan urusan dunia saja, urusan dunia tentang keluarga, betapa ridho Allah akan terbuka dengan ridho siapa? Ridho Allah bi ridhol walidain. Awas ya, memahami hadis ini jangan terlalu luas. Cakupannya wilayah keluarga. Ridho Allah bi ridhol walidain. Ridho Allah bisa terbuka dengan ridhonya orang tua. Sementara orang tua ada yang kafir, seperti ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi hadis ini konteksnya kecil, hanya dalam ruang lingkup ruang keluarga. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ya, jadi ridho Allah bisa dibuka dengan ridhonya orang tua. Karena kita berbuat wabil walidaini ihsan. Tapi bukan mencakup seluruh aspek ibadah. Ruang lingkupnya proporsional, hanya dalam ruang lingkup keluarga. Ridho Allah fi ridhol walidain. Sebab bisa jadi orang tua gak ridho karena kita memilih agama Islam. Bisa jadi orang tua gak ridho karena kita misalnya rajin ibadah. Ada juga yang begitu, betul gak? Bahkan ada orang tuanya yang menyuruh berbuat lacur kepada anaknya. Nauzubillah. Nah, jadi konteks hadis ini harus proporsional. Jangan ditarik ke semua aspek. Hanya dalam konteks apa? Keluarga. Ya. Dan bersifat tafsil, bukan bersifat umum. Ridhollah fi ridhol walidain. Nah, di dalam agama, supaya mendapatkan ridho Allah, kita harus dapat ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersholawat. Ridho mursyid. Nah, ridho mursyid itu salah satu khidmah. Khidmah ditugasin ngajar serius sungguh-sungguh, membuat guru ridho. Nah, keriduan-keriduan inilah yang membuka ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah inilah Allah berikan ilmu yang dengan burhan, dengan isrokiyah tadi. Oh, jadi banyak ulama-ulama yang berkhidmah sebelum jadi mursyidnya, semua berkhidmah kepada mursyid sebelumnya. Sebab ternyata khidmah kepada agama melalui mursyid, karena tugas mursyid adalah mengajarkan agama, maka sukses mendapatkan ilmu isrokiyah. Nah, jadi thariqah inilah yang membukakan isrokiyah, terbukanya hati, sehingga semakin tumbuh keyakinannya, semakin ma'rifat kepada Allah, semakin kuat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ruang lingkup praktek, bukan hanya dari teori ke teori, lari ke teori, seminar dan seterusnya, tetapi terus dari ilmu menjadi amal, dari ilmu menjadi amal, dan tambah-tambah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya bahwa kedua metodologi ini dikuasai, burhaniyah dan isroqiyah. Ya, coba aja kalau kalian gak belajar ilmu mantik, bisa nyusun skripsi gak? Itu kan bisa nyusun skripsi. Kenapa harus ada mukadimah dulu? Kenapa harus ada bab teori dulu? Kenapa harus ada kemudian penelitiannya? Kemudian bagaimana evaluasinya? Sampai kepada kesimpulan. Itu kan logika. Ya, gitu. Menyusun karya, menyusun konsep-konsep. Nah, burhaniyah dan isroqiyah inilah yang menjadi kekuatan. Nah, maka kalau gak ada isroqiyahnya, lemah ibadahnya. Ya. Nah, kita saatnya lah untuk bagaimana ilmu yang diberikan itu benar-benar diamalkan. Sebab dengan buah amal itulah wajadah halawatal iman. Kita akan merasakan manisnya, indahnya keiman, keimanan yang tumbuh di dalam hati. Itu saja kajian Kamis di pagi hari ini kaitan dengan dua metodologi yang harus terus dikembangkan. Maka insya Allah dengan metode burhaniyah kalian belajar terus bagaimana supaya logika kita sehat, nalar kita sehat, kita eksplorasi, gitu ya bahasanya, kita eksplorasi. Apa eksplorasi? Oh, dengan ilmu, dengan akal pikiran kita bisa menjelajahi. Ulah, gitunya sepang pinterna, kayak katak di dalam tempurung. Bahwa dulu ada dosen mentang-mentang lulusan barat pada purut. Dosen itu psikologi. Wah, dia gayanya memang gaya barat begitu. Gak ada hati yang ada akal. Gak ada hati itu. Gak ada apa katanya? Gak ada hati. Dia jelasin teori-teorinya. Belajaran di Australia. Sampai doktornya itu. Dia menapikan hati yang ada cukup apa? Akal saja. Hebat amat itu orang, baru segitu aja udah. Nah itu kalau ilmu sepotong itu suka begitu. Padahal referensi tentang kolbun, ya, tentang hati, wah, ya, begitu banyak. Banyak orang banyak pengetahuannya, tapi kalau hatinya mati, halal haram dihantam, betul nggak? Banyak pengetahuan. Bahkan kalau kita melihat fenomena dan realitas, dunia ekonomi hancur gara-gara ekonomi, betul nggak? Si yang nggak belajar ekonomi bisa menghancurkan ekonominya. Perbankan bobol dengan siapa? Para bankir. Jangan dikira, justru banyak tadi manis dada ilman, banyak ilmunya dalam pikiran, tapi hidayah masuk dalam hati gak ada. Tambah ilmunya, tambah jauh hatinya dari Allah. Jadi rusak politik yang harusnya stabil menjadi instrumen dan alat untuk tujuan. Politik itu bukan tujuan, tapi banyak politikus yang menghancurkan sendi-sendi politik. Jadi bahkan rusak itu dengan apa? Dengan bidangnya. Kenapa? Karena hatinya. Jadi ilmu itu maka memberikan kemadaratan. Kenapa? Hatinya tidak tersambung dengan Allah, cita-citanya tidak kepada Allah, hatinya tidak ikhlas. Tapi walaupun sedikit, ya dengan hatinya yang bersih menjadi bermanfaat, apalagi banyak. Nah, perhatikan juga dalam agama juga banyak rusak oleh orang yang mengatasnamakan banyak ilmu pengetahuan agamanya, tapi hatinya tidak tersambung kepada Allah. Jadi rusak dengan bidangnya. Nah, maka disinilah Imam Al-Ghazali membagi ulama dengan tiga dalam bidayatul hidayahnya: ulama dunia, ulama su, dan ulama akhirat. Ulama akhirat itulah yang disebut oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya. Ulama dunia di mana cita-citanya belum kepada Allah. Ulama su di mana pemahamannya banyak yang menyesatkan. Inilah PR-PR besar yang harus kita lakukan. Ya, maka dengan isyrokiyah dan burhaniyah. Nah, ilmu isrokiyah inilah ilmu yang ketika Allah datangkan ilham itu tidak dilihat waktu dan tempat karena bukan keinginan dirinya. Itu bedanya. Jadi isrokiyah itu ketika Allah datangkan ilham, petunjuk, bimbingan, anugerah batiniah, waridah ilahiyah, kapan dan di mananya, urusannya hanya milik Allah. Walaupun dipinta-pinta, kalau belum saatnya, seperti Nabi meminta-minta berbulan-bulan supaya arah kiblat dipindahkan ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Baitullah. Berbulan-bulan. Maka datangnya ketika sholat, satu kawal zuhur, satu kawal sholat asar di satu perkampungan dekat Madinah. Ketika sholat dua rakaat, pawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Wahyu datang ketika sholat. Akhirnya sholatnya yang tadinya ke utara jadi ke selatan. Sahabat jadi pindah. Kalau dalam baris berbaris apa namanya itu? Kalau balik kanan namanya. Kalau arah ke barat jadi ke timur namanya balik kanan. Sahabat ikut ke belakang. Tawalli. Ketika itu langsung dilaksanakan. Arahkan wajahmu. Tawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Nah, itu isrokiyah, berupa il berupa wah wah. Jadi datangnya di mana, kapan, hanya Allah saja yang berkehendak. Waridah ilahiyah, kehendak Allah. Ma yaridu alal qalbi, waridah ilahiyah yang datang ke dalam hati, alal qalbi, ke dalam hati, itu isyrokiyah. Min kasfi asrori dati wa anwariha, dari kasapnya, muka sapahnya, dibukakannya hijab hati, wa anwariha, dan datangnya cahaya Allah berserta rahasia-rahasia Allah masuk ke dalam hati. Kalau burhaniyah, kita yang menggerakkan, berpikir, berijtihad namanya. Tapi kalau isyrokiyah, murni kehendak Allah seperti turunnya wahyu, karena wahyu itu bagian dari metode isyrokiyah, atas kehendak Allah. Maka Nabi kan pernah, ketika para sahabat bertanya ingin tahu tentang kisahnya siapa, Zulkarnain, ya ingin tahu, Zulkarnain kan disebutkan hebat, para sahabat ingin tahu, oh udah besok, besok, ditunggu-tunggu sampai besok gak datang-datang wahyu. Jadi bukan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi waridat ilahiyah, kehendak datang, kehendak Allah. Nah itu bedanya burhaniyah dengan isyrokiyah. Nah isyrokiyah ini unlimited bedanya. Kalau burhaniyah limited. Apa limited itu? Terbatas. Karena burhaniyah itu ijtihad, usaha, badlul juhdi, usaha seseorang. Burhaniyah itu usaha seseorang, punya keterbatasannya. Walaupun kapan dan di mana saja dia bisa berijtihad dengan metode burhan. Tapi isyrokiyah unlimited. Kalau Allah berkehendak, apa yang akan terjadi? Sudah dikasih tahu ilmunya. Gulibatir rum bi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ketika berkecamuk perang Romawi dan Persia, Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah?" Datang wahyu menjawab pertanyaan itu, gulibatir rum, Romawi akan kalah. Tapi tidak akan lama kemudian Romawi akan menang. Bukti ya, belum terjadi sudah diberikan informasinya. Jadi unlimited, kenapa? Karena ilmu Allah. Anil hayy alladzi la yamut, ilmunya dari Allah, di mana Allah bersifat abadi. Ilmunya unlimited, tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi. Yang sebelum, yang kemudian, tidak ada batas bagi Allah penguasaan ilmunya. Itu bedanya. Jadi perbedaan burhaniyah dan isyrokiyah. Isyrokiyah kehendak Allah, burhaniyah kehendak dirinya. Badlul juhdi, dengan sungguh-sungguh menggerakkan pikirannya. Nah kalau isyrokiyah anugerah dari Allah, dan sifatnya itu tidak terbatas, jangkauannya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.